Sangat kaku, tatap matanya menerawang setiap sudut, raut wajahnya melukiskan kehampaan, tiada terbesit ceria di hatinya. Walau semua menatapnya, berjalan lemas menelusuri cinta, bersama. Balik seribu negara tersimpan permata, balik seribu negara. Semua.